janjiku padamu. Biar curang yang terjal ada di depanku, takkan goyah sumpahku kepada dirimu. Suatu tika dulu, kau pernah bertamu di hatiku. Namun kini, hanya tinggal kenangan. Kini kau telah dimiliki. Dikala warka ini dicorit, air mataku menjadi saksi. Saksi hatiku diruntun rindu. Walau aku ikhlaskan kau pergi dari hidupku, tapi amat berat untuk ku terima. Hingga ke saat ini, sukar untuk aku melupakanmu. Aku sentiasa dibayangi kenangan kita dulu. Demi kebahagiaanmu, ku relakan jua. Kau pergi bersama insan pilihan keluargamu itu. Cuma satu yang ku pinta. Janganlah kau lupakan aku di saat kau sedang meniti bahagia. Ingatlah aku walau dalam sebaris doamu. Dari insan yang kau panggil Anja, semoga kau bahagia. Buatmu, sayangku, Fikri. Jangan pisah.